sekarang. Bismillah. Qala Ibn Hisham rahimahullah ta'ala syarah. لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه والجازم ضربان جازم لفعل واحد وجازم لفعلين شرح كتب الله رحمه الله تتكلى سلسي pembicaraan atas apa menasab fi'il mudhari. Maka syaratu saya memulai fil kalami dalam berbicara ala ma yajizimuhu, atas apa yang menjazimnya. Wal jazim dorban. Dan yang menjazim fil mudhari itu ada dua jenis. Jazimun li fi'ilin wahid. Yang pertama yang menjazim satu fi'il. Wajazimun li fi'ilain. Dan yang kedua yang menjazim dua fi'il. Fal jazimun li fi'ilin wahid khumsatu umur. Maka yang menjazim satu fi'il ada lima perkara. Lima saja. Karena ada yang digabungkan nanti. Sementara kita akan lihat. Ada lima perkara. Ahaduha salah satunya at-tolak. Masya Allah. Di antara menjazam fil mudhari adalah at-tolak. Kalau ada kata diawali oleh tolak. Apa itu tolak? Ada berapa? Ada delapan. Kalau ada fi'il mudhari diawali oleh tolab, itu salah satu dari delapan tolab yang kita sudah maklumi, maka fi'il mudhari itu dijazm. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Kalau hilang apa? Fa. Sebagaimana yang beliau katakan di matan. Dan akan dikatakan di syarat. Wadhalika innahu idha taqaddama lana lafdun dal ala amrin. Kata beliau demikian itu, idha taqaddama lana, kalau mendahului kita lafaz yang menunjukkan atas amr, perintah, satu, maksudnya ini namanya tolak. Au nahyun, atau larangan, tolak. Yang kedua, au istifham, atau istifham, tolak. Yang ketiga, au ghairi dhalika min anwa'i tolak. Atau selain itu dari jenis tolak. Yang kita sudah maklumi ada berapa? Ada berapa? Delapan. Waja'a ba'dahu fi'ilun mudhari'un mujarradun minal fa, syaratnya. Dan datang setelahnya fi'il mudhari, setelah tolab maksudnya. Datang setelah tolab itu adalah fi'il mudhari mujarradun minal fa, yang kosong dari fa. Jadi ada tolab, setelahnya ada fi'il mudhari yang kosong dari fa. Kenapa harus kosong dari fa? Karena kalau ada fa fi'il mudhari dinasob. Dengan apa? Admut marotan wujuban. Paham gak ini? Setelah fa sababia. Jelas ini kan? Wa kusida bihil jaza. Dan dimaksudkan dengannya balasan. Sebagai jawaban dari tolak. Sebagai balasan dari tolak. Fa innahu yakunu majazuman bidhalika tolabi. Maka dia menjadi dijazam dengan tolap itu. Dia menjadi dijazam dengan tolap itu. Kenapa bisa? Lima fihi min makna syarti. Karena di dalamnya terdapat makna syarat. Paham alasannya? Sebagaimana fi'il syarat? Jawaban syarat dijazam karena adanya fi'il syarat. Maka sama ini. Karena dalam tolap ada makna syarat, maka sebagai jawaban dari tolap itu dijazam. Paham gak ini? Sebagai jawaban dari tolab itu di jazm. Paham ya? Paham ya kenapa di jazm? Karena itu dia. Wana'ni biqasdil jaza, yang kami maksudkan, dimaksudkan dengannya balasan, yaitu annaka tuqaddiruhu musabbaban an dhalikal mutaqaddimi. Yaitu kamu tuqaddiruhu mentakdirkan an dhalika musabbaban, disebabkan andalikal mutaqaddim, dari yang di depannya tadi. Dia disebabkan dari apa yang di depannya. Misalnya ayat yang dicontohkan di matan. Ta'alau atslu. kemari, saya akan bacakan kepada kalian. Sebab dibacakan apa? Karena dia apa? Kemari. Berarti dia ini sebab terjadinya sebelumnya. Dipahami ini? Disebabkan dari yang sebelumnya. Dari apa yang dikedepankan sebelumnya. Kama anna jaza'a syarti, sebagaimana balasan dari syarat, musabbabun an fi'ili syarti, itu disebabkan dari fi'il syarat. Misalnya antum katakan, intadhab, adhab. Saya ulangi, intadhab, adhab. Kalau kamu pergi, saya akan pergi. Sebab saya pergi apa? Kalau kamu pergi. Paham gak ini? Sama itu. Iya. Disebabkan oleh fi'il syarat sebelumnya. Disebabkan oleh fi'il syarat sebelumnya. Wadhalika kaqaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah ta'ala, kul ta'alau atlu. Katakan kemari, saya akan bacakan kepada kalian. Takut dengan tolak. Wa ta'alau. Ada tolak di depan, yaitu ta'alau. Wa ta'akhkhara al-mudhari. Dan ada fi'il mudhari yang diakhirkan. Al-mujarrad min al-fa'. Yang kosong dari fa, wahu atlu, yaitu kata apa? Atlu. Wa qusida bihil jaza. Dan dimaksudkan dengannya balasan. Karena kemari, kalau kemari, saya akan bacakan. Paham kan? Balasannya. Kemari, kalau kalian kemari, saya akan bacakan. Ibil makna, karena maknanya, ta'alau fa'in ta'atuni atlu alaikum. Lihat makna panjang. Ta'alau kemari kalian, in ta'atuni, kalau kalian datang kepadaku, atsulu alaikum, saya akan bacakan kepada kalian. Paham kan? Sebab disebabkan. Fatilawatu alaihim, maka dibacakan atas mereka, musabbabatun an maji'ihim, disebabkan karena kedatangan mereka. Falidhalika juzima, oleh karena itu dijazm. Wa alamatu jazmihi hatfu akhiri, tanda jazmnya adalah penghilangan akhirnya. Tanda jazmnya adalah apa? Tanda jazmnya adalah apa? Penghilangan akhirnya. Wahu al-wau, yaitu yang dihilangkan di sini adalah siapa? Wau. Mudah saja, kan dia fi'il mudhari mutal akhir. Wa qawli syair, demikian pula termasuk contohnya adalah perkataannya penyair. Kifa nabaki min dhikra habibin wa manzili, bisiktil liwa bainad dakhuli fahawmali. Mana syahidnya? Nabaki majzum dengan penghilangan ya. Mana tolapnya? Kifa fil amr. Kif. Kif. Kifa. Paham gak ini? Kifu. Kifi. Kifa. Kifna. Kifa. Paham gak ini? Itu tolap fil amr. Wa taqul, dan antum katakan, i'tini ukrimka. Fil amr. Hal ta'tini uhad diska. Mana tolapnya? Mana tolapnya? Istifham. Wahal tak wala takfur, tadkhulil jannah. Jangan kamu kafir, kamu akan masuk ke dalam surga. Paham gak ini? Mana tolapnya? Hah? La takfur, lana nahi. Selesai kan? Itu sekedar contohnya saja. Yang jelas semua tolap. Walau kanal mutaqaddim nafyan au khabaron musbatan, lam yajuz al fi'lu ba'dah, lam yujzam al fi'lu ba'dahu. Masya Allah. Kalau seandainya yang di depan itu nafi, kan harus tolak. Kalau seandainya nafi au khabaron, atau sebelumnya khabaron, bukan tolak. Kan kalimat itu bentuknya ada dua. Bentuknya apa? Ada dua. Nanti insya Allah sebenarnya masalah itu antum akan dalami juga dalam masalah kalau kita belajar balago. Jadi al-kalam, ya, kalam itu kalau dilihat dari susunannya ada dua. Ada namanya, ya, khobari, ada nama mubtada. Ada namanya, ini pembagiannya tidak seperti itu. Ada namanya khobari, ada namanya insya'i. Ya, ada namanya apa? Insya'i. Paham ini? Insya'i inilah yang disebut dengan tolap. Yang delapan itu. Paham gak ini? Khobari artinya goir tolap. bukan tolap yang delapan itu. Dipahami ini? Ini bentuk kalimat. Ada kalimat yang insya'i tolabi. Paham? Yang jumlahnya ada berapa? Insya'i tolabi ada berapa? Ada delapan. Ada namanya khobari. Bukan tolap. Bukan tolap berarti bukan delapan ini. Dipahami ini? Seperti apa misalnya yang bukan tolap? Ya banyak. Selain delapan itu. Paham ini? Selain delapan ini. Paham bentuk kalimat? Bukan khobar lawan dari mubtada. Hati-hati. Bukan khobar lawan dari apa? Mubtada. Jika kata beliau, walau kanal, perhatikan baik-baik lagi perkataan Ibn Hisham, walau kanal mutaqaddim nafian, kalau yang di depan itu adalah nafi, au khobaron, atau dia khobar, apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya khobaron? Goir tolap. Jangan penantum bilang khobar, khobar mubtada. Bukan itu. Amini, perhatikan baik-baik. Ini perlunya belajar ini. Ya, atau khobaron, yaitu bukan tolap, bukan nahi, bukan istifham, bukan tamani, bukan ard, taroji, bukan semua tolap. Apa yang terjadi? Lam yujizam al fi'lu ba'dah, maka tidak dijazam fi'il setelahnya. Paham gak ini? Tidak dijazam fi'il setelahnya. Fal awal, lihat contohnya. Maka yang pertama, maksudnya siapa? Nabi. Contoh, ma ta'tina tuhadithuna. Kamu tidak datang kepada kami. Kamu tidak. Paham gak ini? Kamu tidak. Ma manafi. Maka dibaca, tuhadithuna rofa. Dirompi tuhadithuna wujuba. Dengan dirompa tuhadithuna secara wajib. Paham gak ini? Walayajuzu laka jazmu. Tidak boleh bagi antum jazm. Tidak boleh bagi antum apa? Jazm dia. Paham gak ini? Kenapa tidak boleh jazm kalau antum ditanya? Kenapa tidak boleh jazm? Karena dia diawali oleh nafi. Bukan tolap. Paham gak ini? Bukan tolap. Gampang sekali. Wa qada ghalata fi dhalika sahibul jumal. Telah salah dalam masalah itu sahibul jumal. Pemilik kitab al-jumal. Karena dia jazm setelah nafi, itu maksudnya. Itu salah. Karena dia dijazm setelah tolak. Selesai? Paham ini? Wasani yang kedua. Apa yang kedua ini? Apa yang kedua ini? Setelah khobari. Apa maksudnya khobar tadi? Bukan tolak. Anta ta'tina. Lihat. Anta ta'tina. Apakah ini khobar mubtada? Bukan, karena bukan itu maksudnya. Khobar di sini lawan dari tolak. Anta ta'tina tuhadithuna. Ya? Birok itu hadithuna wujuban bittifakin nahwiyin. Dengan diropa tuhadithuna secara wajib sepakat ulama nahwu. Paham? Wa amma qawlul Arab. Ini masalah. Sudah sepakat oleh orang Arab? Sepakat orang Arab? Ya? Dia diropa karena setelah khobari. Adapun ucapan orang Arab, ini masalah. Adapun ucapan orang Arab, ittaqallaha imruun, imruun fa'ilnya. Iya. Wa fa'ala khairan yusab alaihi. Ittaqallaha imruun wa fa'ala khairan yusab alaihi. Yusab dijazm. Sebelumnya tolabi, ada enggak tolabi atau khobari? Sebelumnya tolabi atau khobari? Kan ittaqallaha imruun. Imruun. Khobari. Enggak ada tolab. Tapi kenapa dijazm? Yusab alaihi. Itu pertanyaannya. Ini yang belum terangkan. Adapun perkataan orang Arab ini, ya, perkataan orang Arab ini bil jazmi dengan dibaca jazm, fawajuhu, maka sisinya penjelasannya anna taqallaha wa fa'ala, bahwasanya ittaqallaha dan kata fa'ala وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر walaupun keduanya fiil madi nampaknya dia adalah khobar. Khobar apa maksudnya? Khobar apa maksudnya ini? Goir tolak, hati-hati. Iya, karena pernah ada orang bingung bahkan pengajarnya. Di khobar mana mubtada-nya? Oh, ada mubtada mahdzub, maksudnya huwa. Paham enggak ini? Ya ini salah. Ini menunjukkan dia enggak tahu apa-apa. Paham kan? Enggak tahu apa-apa. Iya. Ini menunjukkan nanti juga perlu kita belajar bahasa sampai tinggi. Karena yang begitu, yang seperti tadi itu sampai di atas saja. Kita sampai ke balago baru ditahu. Kalau tidak sampai, tidak. Kalau hanya belajar kotur nada saja, tidak bisa. Kita belum bisa jelaskan bahasa ini secara rinci. Harus ilmu bahasa itu sampai selesai. Jangan cepat puas. Padahal dia sudah belajar kotur nada, tapi karena tidak belajar di atasnya lagi, tidak tahu. Paham kan? Akhirnya murid yang keluar, begitu semua penjelasan. Jelas ini kan? Ini salah dalam mengajar. Karena maksud penulis lain, diajarkan lain. Hati-hati, kalau mau belajar, mengajar bahasa, tinggi dulu pelajarannya. Bukan asal. Bisa bahasa Arab, langsung ngajar. Paham kan? Bukan. Harus belajar baik-baik dulu. Iya, belajar baik-baik dulu. Ini di sini kesalahannya. Ada juga saya dengar kesalahannya nanti di bab dhonna. Di bab dhonna. Paham kan? Kadang pengajar salah menjelaskan beberapa bab dalam bahasa. Itu disebabkan karena kita kurang ilmu. Tidak menyelesaikan silsilah bahasa. Terlalu cepat puas. Paham kan? Terlalu cepat puas. Iya. Kayaknya ini kita perlu perhatian baik-baik. Ini makna. Jadi kata beliau, walaupun keduanya adalah fi'il madhi, nampaknya adalah khobar, bukan khobar mubtada. Nampaknya khobar maksudnya bukan tolab. Illa annal muradu bihi ma'at tolab. Masya Allah. Hanya saja yang diinginkan dengannya adalah tolab. Karena dalam kalimat, kadang bentuknya khobari, tapi yang diinginkan dengannya adalah insya'i tolabi. Paham gak ini? Ada kadang datang kalimat khobari, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Insya'i tolabi. Jelas ini? Tolabi. Iya. Ini kadang. Wal makna arti dari kalimat ittaqallaha mru'un wa fa'ala khairan yusab alaih. Maknanya liyattaqillaha. Kalau sudah seperti ini apa ini? Liyattaqillah. Sudah seperti ini apa ini? Tolab. Kenapa bisa tolab ini? Kenapa bisa tolak ini? Lamul amr. Lili. Itu lamul amr. Lamul amr. Tolak. Iya. Wal yaf'al khairan yusab alaihi. Baru pas. Jadi memang lafadznya khobari tapi maknanya apa? Tolabi. Jelas ini? Jelas ini? Masya Allah. Nanti akan diperdalam di buku selanjutnya lagi. Balago. Wa kadzalika qawlu ta'ala. Maka demikian pula firman Allah Ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasuli, wa tujahiduna fi sabilillah, wa bi'amwalikum anfusikum, dalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Syahidnya kita ini, yaghfir lakum. Kok dijazem? Paham gak ini? Yang paling terakhir, panjang ayat disebutkan, tapi syahid kita mana? Yaghfir lakum. Kenapa tiba-tiba dijazm? Padahal tidak ada alat penjazm. Paham ini? Kata beliau rahmatullah ta'ala, fajuzima yaghfir, maka dijazm yaghfir, li'annahu jawabun liqaulihi ta'ala, karena dia adalah jawaban untuk firman Allah ta'ala, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fisabilihi fisabilillahi bi'amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum. Antum perhatikan kata tu'minuna. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini tolak atau khobari? Tolak. Tidak ada alat penjazm. Tidak ada apa? Di sini tidak ada alat tolak. Tidak ada amar. Kan tu'minun. Tidak ada nahi. Tidak ada istifham. Tidak ada. karena istifhamnya yang pertama sekali, yang jauh. Hal adulukum. Tapi itu tidak cocok. Masa sekedar ditunjukkan langsung diampuni? Iya kan? Kalau kita jadikan sebagai jawabannya, hal adulukum ala tijaroti, maka tidak cocok. Maka masa setelah ditunjukkan langsung diampuni? Orang kalau kita tunjukkan ini Islam, apakah baru ditunjukkan langsung dia diampuni? Enggak, dia beriman baru diampuni. Paham kan? Berarti tidak cocok itu yang jauh. Dia dijazam sekarang karena siapa? Tu'minun, kan begitu? Pertanyaannya, tu'minu khobari atau tolabi? Lafadnya. Khobari lafadnya. Tapi maknanya tolabi. Karena asalnya ini, aminu billah, wajahidu fisabilillah, yakfir lakum. Beriman kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, akan diampuni kalian. Paham maknanya? Jadi ada dalam Al-Quran seperti itu. Paham Mubar? Masya Allah, duduknya mantap. Iya. Jadi dijazam. Kenapa? Kata beliau tu minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna. Ini likauni fi ma'na aminu wa jahidu. Karena maknanya tu minuna billah. Maksudnya aminu billah. Apa maknanya? Jadi lafadnya lafad tolabi khobari. Tapi maknanya apa? Tolabi. Sehingga dijazam. Paham gak ini? Jelas ini? Sama ini. Walaisa jawaban lil istifhami. Dan bukan jawaban untuk istifham yang pertama. Hal adulukum. Bukan. Paham? Kenapa? Lianna gufrona dunubi la yatasababu an nafsi dalalah. Karena pengampunan dosa tidak disebabkan dari penunjukan saja. Sekedar ditunjukkan belum diampuni dosanya. Tidak. Bal anil imani wal jihad. Bahkan sebab pengampunan dosa karena keimanan dan karena apa? Jihad. Jelas ya? Jelas ya? Ini sama. Ucapan orang Arab tadi itu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya. Lafadnya lafad apa? Khobari. Tapi yang diinginkan dengannya maknanya? Tolabi. Makanya dijazm. Jelas ya? Ini masalah maksudnya. Supaya kalau kita dapat, kita tidak bingung lagi. Kita tidak bingung lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Walau lam yuksot bil fi'ilil waki ba'da tolabil jazza imtana ajazmuhu. Kalau tidak dimaksudkan dengan fi'il yang terletak setelah tolab al jazza. Jadi dia memang ada tolab. Tapi tidak dimaksudkan dengannya apa? Jazza. Maka imtana ajazmuhu. Tidak boleh juga dijazm. Karena tadi syaratnya harus dua. Pertama diawali oleh tolab, terus yang kedua dia sebagai apa? Jawabannya, balasannya. Kalau tidak dimaksudkan sebagai balasannya, walaupun ada tolabnya, apa yang akan terjadi? Ya, tidak boleh dijazam. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, perhatikan baik-baik. Karena ini yang keluar dari asal. Khud min amwalihim sodakotan tutohhiruhum. Perhatikan, khud, tolab gak? Jelas tolab, kenapa dia tolab? Amr, khud, ambillah. Min sebagian, min maknanya tabi'id, sebagian. InsyaAllah kita akan pelajari nanti di Ibnu Aqil, di buku setelah ini. Makna-makna huruf jar. Supaya antum terjemahkan ayat, terjemahkan hadis, itu didau. Ya? Min di sini litab'id sebagian. Ambil dari sebagian dari harta mereka. Kan tidak boleh ambil seluruh hartanya orang. Ambil sebagian dari harta mereka. Ya. Sodakotan sebagai sedekah. Totohiruhu. Yang akan mensucikan mereka. Ini totohiruhu bukan balasan dari ambil. Paham gak ini? Ambil sucikan mereka. Bukan. Aduh, paham gak ini? Karena yang mensucikan orang yang keluarkan sedekah bukan Nabi. Paham gak ini? Berarti bukan apa ini? Bukan balasan. Ini hanya jumlah naat dari sodakotan. Ambil dari mereka sebagian harta mereka yang akan mensucikan mereka. Iya kan? Jumlah setelah nakiro. Sebagai apa? Sudah kita pelajari di Qawaidul Irob. Jumlah setelah ma'rif nakiro. Naat. Jadi kata beliau, ini tidak, bukan sebagai balasannya. Fatutohiruhum marfu'un bittifakil kuro. Perhatikan baik-baik. Tutohiruhum dirompak sepakat ahli kiro'ah. sebagai ahli kiroah, dia dirompak. Wahingkana masbukon bitolap, walaupun dia diawali oleh tolap, wahwa hud, yaitu dia hud, likaunihi laisa maksudan bihi makna, karena dia tidak dimaksudkan dengannya makna, inta hud minhum sodakotan, tutohiruhum. Kalau kalian mengambil dari mereka sedekah, maka akan kamu sucikan mereka. Bukan. Bukan itu maknanya. Jelas? Paham ini? Bukan sebagai balasannya. Wa innama urida, dan tiada lain yang diinginkan, tiada lain yang diinginkan apa? Khud min amwalihim sodakotan mutoharotan. Naaf, ambil dari harta mereka sedekah yang mensucikan mereka. Paham gak ini? Paham ini? Ahmad, Mubar, paham? Yakin, yakin. Tidak pernah antum bilang lagi tidak paham ya? Berarti sudah masuk ini. Yakin paham, tidak pura-pura aja, tidak malu aja sama yang lain. Bukan aja. Alhamdulillah. Iya. Fatutahirum sifah li sodakoh. Jelas ya. Anda sudah bilang tadi kaidahnya. Ya, sudah dijelaskan dalam kaidul i'rab. Jumlah setelah nakirah, na'at. Sebagaimana jumlah setelah ma'rifah, hal. Paham gak ini? Ya na'at. Sifah li sodakoh. Walau kuri'a bil jazmi ala ma'nal jazah. Seandainya dibaca dengan dijazam di atas makna sebagai balasan, lam yamtani fil kias. Tidak terlarang secara kias. Ya kan, kan secara kias kalau ada tolak dijazam. Paham kan? Ya kan? Secara kias. Penjual apa itu mengganggu kita? Secara kias, perhatikan baik-baik, secara kias, kalau ada tolak pasti dijazam. Kias. Tapi secara makna tak boleh. Kan begitu. Kias ada tolak jazim. Kan begitu. Tapi secara makna kan tidak boleh. Makanya kata belum tadi, tidak boleh. Sekarang lagi, kalau secara kias, tidak terlarang. Karena kiasnya seperti itu. Kias kan di halapat saja. Kapan sama, ada illah, ada hukum. Paham itu secara kias. Ada illah, ada hukum. Apa illahnya di jazim? Ada tolak. Nah, ada tolak berarti ada jazim. Paham gak ini? Itu namanya kias. Ada sebab, ada hukum. Paham gak ini? Tapi secara makna tidak boleh. Sama dengan tadi di atas tadi. Yang lapat khobari tapi dia tidak jazim. Tidak ada illah. Tapi ada hukum. Kenapa? Karena maknanya. Kenapa? Maknanya. Jelas ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Kama kuri'a qawluhu ta'ala, sebagaimana dibaca firman Allah ta'ala, fahab li min ladunka waliya yarithuni. Perhatikan baik-baik. Yarithuni. Ya, dirompi. Dia baca, yarithuni. Di rumah fa'nya. Padahal ada apa? Ada tolak. Mana tolak? Hab. Amr, amr. Tapi dibaca, yarithuni. Dirompi. Ala ja'li yarithuni sifah li waliyah. Dibaca rupa, yaitu dijadikan yarithuni sifah untuk apa? Waliyah. Sama. Paham gak? Dengan tadi berarti irobnya. Wabil jazmi ala ja'lihi jaza'an lil amri. Dia boleh juga dibaca jazm. Yarithni. Yaitu dijadikan sebagai apa? Balasan balasan untuk amr, perintah, hab. Paham ini? Paham Ali Imran? Ngantuk? Sedikit, cukur-cukur rambutmu. Iya. Jelas ini. Jelas wahana bikila bikaulika, ini berbeda dengan ucapan kamu. Ini birojulin yuhibbullah wa rasulah. Kenapa ini? Yuhibbu. Padahal ada kata itini. Itini tolap enggak? Tolap enggak? Kenapa dia baca yuhibbullah wa rasulah? Yuhibbu. Tidak dijazm. Itu pertanyaannya. Fa innahu la yajuzu fihil jazm. Sesungguhnya ini tidak boleh sama sekali jazm. Secara kias dan secara makna. Secara kias dan secara apa? Makna. Kenapa bisa? لأنك لا تريد أن محبة رجل الله ورسوله مسببة عن الإتيان به. Karena kamu tidak inginkan bahwa seorang itu mencintai seorang itu cintanya seorang itu terhadap Allah dan Rasulnya disebabkan karena dia datang. Datangkan kepadaku seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Bukan sama sekali balasan. Iya kan? Antum cuma bilang, datangkan kepadaku seorang yang sifatnya apa? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Paham gak ini? Bukan balasannya sama sekali. Bukan sebabnya. Sebab dia didatangkan bukan karena cintanya. Paham gak ini? Bukan sebabnya. Kama turidu fi qaulika, sebagaimana yang kamu inginkan dalam ucapan antum, itini ak ukrimka. Datang kepadaku, saya akan muliakan kamu. Beda gak? Beda gak ini? Itini birojulin yuhibbullah wa rasulah. Dengan itini ukrimka. Beda gak? Beda. Kalau ini memang ukrimka al-ikram, sebab dari kata apa? Datang. Jelas ya? Bil jazmi li'an al-ikram musababun al-itian. Dijazam karena ikram disebabkan karena dia datang. Wa inna ma'arotta, tidak lain kamu inginkan dalam contoh pertama tadi. Itini birojulin mausufin bihada sifah. Dah, datangkan kepadaku seorang yang disifati dengan sifat ini. Selesai. Wa'alam ketahuilah. Annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahi. Nah, ini sisa nahi saja karena dia punya ketentuan khusus. Kan dia dijazam kalau di awal oleh siapa? Tolab. Nahi termasuk tolab enggak? Tolab. Tapi dia ada syarat khusus dia dijazam dengannya. Makanya boleh terangkan. Ilam ketahuilah. Annahu la yajuzul jazmu. Enggak boleh dijazam fi jawabin nahi, dalam jawaban nahi, illa bi syarat. Kecuali dengan syarat. Ayya sihat takdiru syartin fi maudi'ihi makrunan bila an-nafi'a. Harus sah. Sahih. Cocok. Ditakdirkan syarat. Di tempatnya yang digandengkan dengan la nafi'a. Nah, dengan la nafi'a. Ma'asihatil makna. Bersamaan dengan itu maknanya tetap juga apa? Sohi, tetap sama. Adum, contoh dimakan, masih ingat? Kita sebelum id kita ambil. La tadunu minal asadi, taslam. Tapi ini, contoh dikatakan, illa tadunu minal asadi, taslam. Paham gak ini? Jangan kamu dekat dari singa, kamu akan selamat. Ditakdirkan in, kalau kamu tidak dekat dari singa, tidak. Kalau kamu tidak dekat dari singa, kamu akan selamat. Paham syaratnya itu? Harus di tempatnya itu bisa digantikan oleh apa? Lana nafia yang ditakdirkan syarat sebelumnya. Maksudnya in. In la. Syarat maksudnya apa? In. Tapi belum bahasakan dengan umum. Yaitu supaya tidak hanya in. Kan belum bilang apa? Belum bilang. Ya ayya sihat takdiru syartin. Harus sohi. Bisa ditakdirkan syarat. Tahu syarat? Alat-alat yang menjajah dua fi'il, itu syarat. In, wa ma, wa man, wa, apa lagi? Wa idma, wa ayyun, wa mahma. Paham? Paham ini? Syarat. Pada tempatnya yang digandengkan dengan apa? La. Syarat-syartiyah tadi, ala'al syartiyah tadi digandengkan dengan apa? Lana, nafiyah. Bersamaan dengan itu, sohi maknanya. Wa dhalika nahu qaulika. Demikian itu contoh ucapan antum. La takfur. Tada kulil jannah. Jangan kamu kafir. Kamu akan masuk dalam surga. Illa takfur, tada kulil jannah. Kalau kamu tidak kafir, kamu akan masuk ke dalam surga. Paham gak ini? Bisa. Bisa digantikan. La tadunu minal asadi, taslam. Sama ini. Fa innahu laukila fi maudi'ihima. Seandainya dikatakan pada tempat keduanya. Illa takfur, tada kulil jannah. Wa illa tadunu minal asadi, taslam. Sohha. Itu benar. Fa inna bikhilafi, berbeda dengan antum katakan la takfur tadkhulin nar. Jangan kamu kafir, kamu akan masuk dalam neraka. Jangan kamu kafir, kamu akan masuk dalam neraka. Coba ganti. Illa takfur tadkhulun nar. Kalau kamu tidak kafir, kamu akan masuk neraka. Berarti kalau dia Islam karena tidak kafir, berarti dia masuk neraka. Benar enggak itu? Tidak benar. Paham ini? Tidak boleh digantikan, tidak bisa digantikan oleh syarat. Dengan digandakan dengan la. In la tadnu minal asad yakuluk. Sama ini. Kalau kamu tidak dekat dari singa, dia akan makanmu. Kalau kamu tidak dekat dari singa, dia akan memakanmu. Kalau tidak dekat, dia akan makan. Gimana itu? Benar enggak maknanya? Hah? Gimana caranya dia makan kalau tidak dekat? Iya kan? Nah, ini tidak cocok. Fa'innahu mumtani. Sesungguhnya ini tidak boleh. Kenapa? Fa'innahu la yasihu ayyukol. Sesungguhnya tidak sah. Tidak bisa dikatakan. In la takfur tadkhulun nar. In la tadnu minal asali akuluk. Tidak boleh. Walihada ajama'ati sab'ah. Oleh karena ini sepakat qira'ah sab'ah. Ala rofi fi qawli ta'ala. Atas ropa. Dibaca ropa dalam firman Allah Ta'ala. Karena tidak bisa dijadikan itu. Tidak bisa digantikan oleh sebab in. In la. Makanya mereka ropa. Contoh ayat fi qawli ta'ala la tamnun tastakthir. La tamnun tastakthir. Dia baca tastakthiru. Tapi masalahnya kadang dibaca tastak apa? Tastakthir disukun. Gimana itu? Sebentar beliau akan jelaskan. Ini kenapa? Enggak boleh, enggak bisa antum katakan la tamnun illa tamnun tastakthir. Enggak bisa. Li'annahu la yasihu ayyukol. Karena tidak sah, tidak cocok untuk dikatakan. Illa tamnun tastakthir. Fahada laisa bijawab. Maka ini bukan jawabannya. Bukan jawaban dari tolak. Bukan jawaban dari syarat. Tidak boleh. Innama huwa fi maudi nasbin alal hal. Tidak lain dia berada dalam kedudukan nasab sebagai apa? Hal. The hal dari mana? Kan sudah menjadi kaidah kalau ada jumlah terletak setelah nakir ma'rifah baru dibilang apa? Hal. Halnya siapa? Itu pertanyaannya. Maka hal minat domir fi tamnun. Hal dari domir dalam kata apa? Tamnun. Kan ada domir anta di dalamnya. Paham gak ini? Ada domir apa? Domir apa? Anta. Faka'annahu kil. Maka seakan-akan dikatakan. La tamnun mustakfiron. Jangan kamu tamnun memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Paham gak ini? Iya, sama seperti itu. Wa ma'na al-ayah, yaitu arti ayat itu anna Allah Ta'ala naha nabiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya an yahiba syai'an, untuk memberikan sesuatu wa huwa yatama'u an yata'awwad minal mauhubi lahu aktsar minal mauhub. Itu Allah melarang nabinya untuk yahab memberikan sesuatu, syai'an memberikan sesuatu dalam keadaan dia berharap untuk digantikan oleh dari yang diberikan itu lebih banyak daripada apa yang diberikan. Tidak boleh kita beri sesuatu kepada teman kita, orang lain, untuk mengharapkan nanti dia akan kasih lebih banyak. Nah, banyak orang melakukan. Apalagi kalau di Makassar ini, ya, kalau pernikahan, amplopnya ditulis namanya. Nanti ditahu. Oh, kalau sudah dihitung sebentar malam, dikumpul, nah ini namanya Ahmad As-Samin. Oh, 5 ribu. Ditulis di bukunya. Nanti kalau Ahmad menikah, 5 ribu juga dikasih. Iya. Karena dia beri untuk harapkan kembali. Tidak boleh seperti itu. Iya, Ahmad. Alhamdulillah. Iya. Fa'in kulta. Kalau kamu bertanya. Famatasnau bikuro'atil Hasan al-Basri. Apa yang kamu perbuat dengan bacaannya al-Hasan al-Basri? Dia baca tastakfir biljazim. Apa jawabannya itu? Nah, kalau ayat tadi qira'ah sab'ah sudah, rupa. Tapi datang dalam selain qira'ah sab'ah, bacanya Al-Hasan Al-Basri. Tidak masuk beliau dari qira'ah sab'ah. Dia baca tastakfir. Kultu, maka saya jawab, yahtamil thalathata awjuh. Ihtimal kemungkinan ada 3 sisi. Bisa kita jawab dari salah satu dari 3 sisi. Ahaduhuma, salah satunya, ayyakuna badalal min tamnun. Itu badal dari tamnun. Badal majazum. Paham kan? Irobnya, badal. Ka'annahu kil, seakan-akan dikatakan, la tastakfir, ay la taro ma tu'tihi kathiro. Jangan kamu lihat apa yang kamu beri itu banyak. Itu jawaban pertama. Sama saja. La tamnun, maksudnya, la tastakfir. Badal. Kul min kul. Paham gak ini? Paham ini ya? Badal. Asani bisa sisi kedua juga jawabannya. Ayakuna qaddarul waqaf alaihi likauni ro'sa ayatin. Masya Allah. Ayakuna dia jadikan qaddaro takdirnya waqaf. Takdirnya berhenti di ujung ayat. Dia namanya orang berhenti diapain? Kalau dia berhenti diapain? Dia sukun. La tamnun tas takfir. Asalnya tas takfiru. Tapi karena dia berhenti, akhirnya dia sukun. Paham jawaban kedua? Paham gak ini? Berhenti di ujung ayat. Paham ini? Mubar? Jangan tuh. Alhamdulillah. Iya. Ailat, dia bilang, fasakkanahu liajil lakfi. Maka dia sukun karena berhenti. Sama dengan kita katakan, ja'a Zaid. Kan seharusnya Zaidun. Tapi kenapa disukun? Apakah isim dijazam? Paham gak ini? Tapi kenapa ini? Di, karena apa? Berhenti. Jelas ini? Bukan karena dia dijazam. Iya? Kata beliau, terus. Thumma wasolahu biniyatil waqaf. Kemudian dia sambung lagi dengan niat berhenti. Maksudnya, dia domah, dia juga sukun. Paham? Dengan niat disambung setelahnya. Wathani sisi ketiga, bisa antum jawab juga. Ayyakuna sakkanahu litanasubil ru'usil ay. Dia sukun supaya cocok dengan ujung seluruh ayat. Coba baca awal ayat. Hah? Coba baca awal ayat. Ya ayyuhal muddathir. Kum fa'andir. Memang disukun. Karena bilamar. Paham gak ini? Apalagi ayat setelahnya? Hah? Hah? Pelan-pelan Abdullah. Wa rabbaka takabbir fil amr. Memang disukun. Terus? Wa thiyabaka fatahhir, disukun fil amr. Terus. Wa rujza fahjur fil amr, sukun. Terus. Wala tamnun tastakthir. Kenapa disukun? Supaya sama, masa dari awal sukun dia enggak sukun. Paham jawabannya? Ah ini enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Sebagaimana ada dalam Al-Qur'an, kata enggak ditanwin, tapi dia ditanwin. Kenapa? Supaya cocok dengan ujung ayat. Paham enggak ini? Ada kata dari tanwin. Seharusnya. Tapi dia ditanwin. Kenapa? Supaya cocok dengan ujung ayat. Jelas? Jelas ini? Nah, itu dia sisi ketiga. Sisi ketiga. Wahia, fahandir, fakabbir, fatohir, fahajur. Semua ujung ayat sebelumnya ini belum sebutkan. Sudah paham ini maksudnya fatohir. Di mana datangnya? Dari mana datangnya? Dari ayat sebelumnya. Jangan sampai antum bingung lagi. Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Jelas ini? Hah? Alhamdulillah. Sudah waktu? Masih ada? Lima? Hah? Enam menit lagi? Sisa enam menit jam? Oh. Cepat ya. Sudah dulu? Baru sedikit ya? Sudah lumayan? Baik, kita cukupkan. Murojaah ya, murojaah. Jangan sampai ada yang tidak murojaah. Thank you.